pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 17 Juli 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Penggali sumur tewas tertimbun longsoran tanah. Polisi kesulitan ungkap asal-usul bom yang menewaskan warga Ulin. Polres Aceh Utara kawal pemindahan 14 napi narkoba ke Langsa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudalun Muklis Adnan, 40 tahun, warga Gampung Lampisang Tunong, Kecamatan Selimum, Aceh Besar, tewas tertimbun longsoran tanah galian sumur yang sedang digalinya Sabtu dini hari. Peristiwa ini terjadi di Gampung Alu Gintung, masih dalam Kecamatan Selimum. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Informasi diperoleh, Muklis yang sehari-hari bekerja sebagai penggali sumur, pada Sabtu dini hari sedang melakukan pekerjaannya bersama Mawardi, 40 tahun, abang iparnya. Keduanya menerima pekerjaan untuk menggali sumur milik M. Junet, 70 tahun, di Gampung Alu Gintong. Saat Muklis sedang memasang cincin sumur yang ikut dibantu oleh abang iparnya Mawardi, yang bertugas mengangkut tanah galian ke atas, tiba-tiba saja runtuhan tanah galian longsor dan langsung menimpa Muklis. Hal itu seketika membuat Mawardi sontak dan meminta bantuan dari warga setempat. Proses evakuasi yang dilakukan oleh warga serta petugas BPBD dan aparat kepolisian setempat terhadap korban dilakukan secara manual. Meski tubuh korban berhasil ditarik satu jam kemudian, namun nyawa Muklis tidak tertolong. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Sudarlun, tim penyidik dari jajaran Polres PD masih kesulitan mengungkap asal-usul bom rakitan yang meledak dan menewaskan M. Baidarus bin Syukri, 16 tahun, warga Gampung Cotstui, Kecamatan Ulim, PD Jaya, Kamis lalu. Sebabnya polisi belum bisa memperoleh keterangan dari Syukri, 46 tahun, orang tua korban, yang masih trauma akibat insiden tersebut. Dari PD Jaya, Idris Ismail melaporkan. Kasat Reskrim Polres PD, AKP P. Harahap mengatakan, untuk pengungkapan ihwal ledakan dan asal-muasal bom rakitan, pihaknya mengerahkan 20 personel ke lokasi tempat kejadian perkara, termasuk 5 personel tim penjinak bom dari Polda Aceh. Hingga kemarin, lokasi kejadian di kandang sapi maupun kandang ayam masih diberikan garis polisi. Meski belum dapat memperoleh keterangan kunci dari orang tua korban, tim penyidik terus melakukan upaya-upaya pengungkapan misteri bom rakitan yang diduga peninggalan masa konflik itu. Seperti diberitakan, M. Baidrus bin Syukri, 16 tahun, warga Gampung Corsetui, Kecamatan Ulim, PD Jaya, Kamis lalu tewas mengenaskan. Tubuh dan wajah pelajar SMP Negeri 2 Gampung Blang Dalam Ulegle itu luka parah terkena bom rakitan yang meledak saat ia utak-atik di dekat kandang sapi. Sudarlun, sebanyak 14 narapidana di Rutan Cabang Lok Sukun Aceh Utara Sabtu pagi dipindah ke Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 3 A Langsa yang dikawal 10 personil polisi bersenjata laras panjang. Mereka dipindahkan karena penghuni lapas di Rutan Lok Sukun sudah over kapasitas. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kepala Rutan Cabang Lok Sukun, Effendi, menyebutkan, pemindahan 14 napi dari Rutan Lok Sukun ke Lapas Narkotika Kelas 3A Langsa, selain karena rutan sudah over kapasitas, juga atas perintah pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Mereka yang dipindahkan itu semua berkelakuan baik, mereka dibawa ke Lapas Narkotika Langsa dengan menggunakan mobil Mapolres Aceh Utara yang dikawal 10 polisi bersenjata laras panjang. Hal itu dilakukan agar para napi tidak melarikan diri. Effendi menambahkan, idealnya untuk rutan Lok Sukun saat ini hanya mampu menampung sekitar 75 orang napi. Namun sampai kini, jumlah napi dan tahanan di rutan sudah mencapai 300 lebih. Sehingga meski sudah dipindahkan 14 napi, rutan Lok Sukun masih over kapasitas. Darlun, Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya Jumat malam mengamankan pemuda bernama Sanara, 30 tahun, seorang warga Gampung Melati Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, atas sangkaan kepemilikan ganja. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Informasi dihimpun, Sanara ditangkap polisi setelah aparat penegak hukum mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan banyaknya peredaran narkoba jenis ganja di Gampung Melati Jaya. Polisi yang mendapatkan laporan langsung terjun ke lokasi dan melakukan pengintaian. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap pelaku dan menggeledah rumah tersangka Sanara yang turut disaksikan aparatur desa setempat. Dalam penggeledahan ini, polisi berhasil menemukan barang bukti sebanyak 12 paket ganja kering seberat 196,15 gram. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap pelaku guna mengungkap keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemuda bernama Mardi, 27 tahun, yang warawiri menjinjing map lusuh dan mengaku mencari sumbangan untuk sebuah pesantren di Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu siang babak belur dihajar warga karena dipergoki mencuri di sebuah rumah di Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Dengan penangkapan itu terungkap bahwa Mardi hanya berkedok mencari sumbangan. Dari Aceh Barat, Dedi Iskandar melaporkan. Ashar selaku pemilik rumah mengatakan, Mardi ditangkap setelah sebelumnya kepergok berada di dalam kamar dan sedang mengambil uang ibunya yang disimpan di dalam lemari. Wajah pria yang mengaku telah satu bulan menetap di Melabo itu babak belur di amuk masa. Nyawa pria ini terselamatkan setelah dibawa warga ke kantor aparat desa guna selanjutnya diserahkan ke polisi. Menurutnya, pelaku nekat masuk ke kamar rumah ibunya untuk mencuri uang lantaran mengira rumah dalam keadaan kosong. Padahal saat maling beraksi, sang ibu sedang sibuk memasak di dapur. Sementara itu, Mardi mengaku untuk meyakinkan aktivitasnya sebagai pengumpul sumbangan, ia turut memperlihatkan bukti fotokopi dokumen surat palsu yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Nurul Ulum. Sudarlun, sebuah rumah milik Ramli Ibrahim, 65 tahun, warga Gampung Kumba, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, musnah terbakar Sabtu pagi. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pidijaya, Abdullah Gani melaporkan. Herman Adi, 33 tahun, putra sulung Ramli Ibrahim menyebutkan, kebakaran terjadi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari arus pendek listrik yang muncul dari bagian atap rumah. Dalam waktu tidak sampai setengah jam, api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan rumah berdinding kayu yang sebagian sudah lapuk. Rumah semi permanen berukuran 7x8 meter yang dibangun pemerintah untuk korban konflik tahun 2009 lalu itu pun rata dengan tanah. Puluhan penduduk yang tiba ke lokasi tidak dapat berbuat banyak karena api sudah membumbung tinggi, sementara air untuk memadamkan api sulit didapat. Ketika musibah itu terjadi, seorang anak Ramli bernama Muhammad Riza, 22 tahun, yang masih tidur di dalam rumah nyaris terpanggang. Beruntung, ia terbangun saat bara api berjatuhan ke tubuhnya dan langsung melompat keluar rumah melalui jendela. Pasca kejadian, warga langsung bergotong royong membangun rumah darurat agar dapat ditinggali sementara untuk Ramli dan keluarganya. Sudarlun, dua remaja kakak beradik kelahiran Biren yang membintangi film Surga Menanti, Syakir Daulay dan Zikri Daulay, Sabtu kemarin memberi motivasi kepada ratusan murid SD dan pelajar SMP Negeri 1 Biren. Ini merupakan salah satu agenda selama keduanya berada di kampung halaman. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Kedatangan Syakir dan Zikri ke SMP Negeri 1 Biren disambut meriah ratusan pelajar, guru, dan karyawan di sekolah itu. Pertemuan tatap muka berlangsung di halaman sekolah. Syakir dan abangnya Zikri duduk di kursi paling depan ditemani ayah mereka, Dr. Randes M. Hasan Daulay. Kemudian Hasan Daulay memperkenalkan kedua anaknya Zikri dan Syakir yang kini sedang sekolah dan meniti karir di Jakarta. Setelah itu, Zikri dan Syakir secara bergantian tampil memberikan motivasi kepada ratusan pelajar. Zikri menyampaikan kisah kesuksesannya dalam sekolah dan berkarir, sedangkan Syakir memberikan motivasi tentang pentingnya membaca, menghafal, serta menghayati ayat-ayat Al-Quran. Usai acara silaturahmi itu, ratusan pelajar dan guru rebutan foto dengan Syakir dan Zikri. Dua remaja kakak beradik yang membintangi film Syurga Menanti ini pun melayani keinginan para penggemarnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 17 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.